Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alamma ba'd. Man yakra? Man yakra? Oh iya, nah enggak masuk anunya ini. Iya, sambil menunggu nah. Jadi wa yadullu ala annahu laysa muqtadaha. Yang menunjukkan bahwasanya bukanlah merupakan tuntutan dari ma'iyah kebersamaan antakuna dhatu rabbi azza wa jalla mukhtalitatan bil khalq. Bukan merupakan tuntutan ma'iyah bahwa zat diri Rabb Azza wa Jal bercampur dengan makhluk ya. Jadi ma'iyah, Allah disifati dengan ma'iyah, kebersamaan Allah bersama makhluknya. Kebersamaan Allah dengan makhluknya itu tidak menuntut bahwa berarti tidak menuntut bahwa zat Allah itu bercampur dengan makhluk. Nah, yang menunjukkan hal itu anna Allah taala dzakaraha, sesungguhnya Allah taala menyebutkan hal itu, sifat ma'iyahnya itu, fi ayatil mujadilati, pada ayat al-mujadilah, baina dzikri umumi ilmihi, antara penyebutan keumuman ilmunya, yani ilmunya yang meliputi secara umum seluruh makhluk tanpa kecuali, itu makna umum ilmi, di awal ayat, di awal ayat yang ada di surat Al-Mujadilah, wa akhiriha, dan di akhir ayat itu. Faqala, Allah mengatakan di surat Al-Mujadilah itu ayat ketujuh ya, alam tara, tidakkan kamu lihat, annallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui, maha mengetahui. Nah, ini ilmu Allah yang mengetahui, ilmu Allah yang umum cakupannya, mengetahui ma fis samawati, apa yang ada di tujuh lapis langit, wa ma fil ardh, dan apa yang ada di tujuh lapis bumi. Nah, ini maksud umum ilmihi, dzikr umum ilmi fi awalil ayat, penyebutan keumuman ilmunya, yakni ilmunya yang meliputi secara umum seluruh makhluk tanpa kecuali. Nah, alam tara anna Allah ya'lamu fis samawati wa fil ardh. Ma yakunu min najwa, tidaklah terjadi najwa, perbisikan. Ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidak terjadi perbisikan antara tiga orang kecuali dia Allah yang keempat bersama mereka. Wala khamsatin, tidak pula lima orang berbisik, illa huwa sadisuhum, kecuali Allah dia yang keenam bersama mereka. Wala adna min dhalika, tidaklah kurang dari itu. Wala akthara, tidak pula lebih dari itu. Illa huwa ma'hum, kecuali dia mesti bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Thumma yunabbi'uhum, kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka bima amilu, apa-apa yang mereka kerjakan, yaumul qiyamah, dari kiamat. Kemudian Allah tutup lagi ya. Akhir ayat ditutup lagi dengan zikir umum ilmi. Inna Allah bi kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan Allah, Allah yang keempat bersama tiga orang yang berbisik, Allah yang kelima bersama, dan seterusnya bersama mereka, itu maksudnya kebersamaan dengan ilmunya. Allah bersama mereka dalam arti mengetahui apa yang mereka kerjakan. Awal ayat ya diawali dengan penyebutan dzikrum ilmihi dan akhir ayat juga begitu. Tamam, fayakunu zahirul ayati, maka lahiriyah ayat ini ya menjadi lahiriyah ayat ini anna muqtada hadhihi al-ma'iyati, bahwa sesungguhnya tuntutan sifat ma'iyah ini, kebersamaan ini dimiliki oleh Allah, tuntutannya adalah ilmuhu bi'ibadihi. Tuntutannya adalah ya, ilmu Allah mengetahui hamba-hambanya. Bukan menuntut ketika dikatakan Allah bersama makhluknya bercampur, berbaur ya, dirinya dengan ya, makhluk-makhluknya, bukan. Dan menuntut ilmu Allah ya, mengetahui mereka semua. Wa annahu la yakhfa 'alaihi syai'un, dan bahwasanya tidak ada sesuatu yang tersembunyi atasnya min a'malihim, dari amalan-amalan mereka. Ya, inilah tuntutannya. Hadza tayyib muqtada al-ma'iyyah. La, tidak menuntut annahu subhanahu mukhtalitun bihim, tidak menuntut bahwasanya Allah bercampur dengan makhluknya, dirinya bercampur dengan diri-diri makhluk. La, wala annahu ma'hum fil ardh, dan tidak pula menuntut bahwasanya Allah bersama mereka di bumi. Tak. Baik. Dan bagaimana mungkin itu? Itu tidak mungkin. Bumi itu tidak ada apa-apanya besarnya dibandingkan besarnya diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi saja digenggam oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Nah. Baik. Amma fi ayatil hadidi. Adapun pada ayat ya, surat al-hadid. Faqad dhakaraha Allahu Ta'ala. Maka sungguh Allah Ta'ala menyebutkan ma'iyah, ya, sifat ma'iyahnya, masbuqatan, didahului bidzikri istiwa'i, didahului dengan penyebutan istiwa'nya, keberadaan Allah, tinggi di atas, ya, ala arsy, di atas arasnya, wa umumi ilmihi, dan didahului dengan penyebutan keumuman cakupan ilmunya, matluwatan, diikuti, dibayani, dengan penjelasan annahu basirun, bahwasanya Allah Ta'ala basir, maha melihat, bima ya'malul ibadu, dengan maha melihat apa saja yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Jadi ya, di ayat al-hadid ini yang menetapkan sifat ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, diawali dengan apa tadi? Penyebutan Allah istiwa di atas arasy, tinggi, berada, ya, menetap di atas aras, dan didahului dengan penyebutan keumuman cakupan ilmu Allah. Setelah itu diikuti dengan penjelasan bahwa Allah maha melihat amalan-amalan hambanya. Coba. Allah mengatakan Al-Hadid ayat 4, huwalladzi khalaqas samawati wal arda, dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari, thumma, kemudian ya, thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian setelah penciptaan langit dan bumi ya, dalam waktu 6 hari, kemudian Allah setelah itu beristiwa di atas 'arsy. Baik. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah mau mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama'i, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang masuk ke dalam langit, wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Artinya apa? Bersama kalian dengan ilmunya, dalam keadaan Allah sendiri dirinya di mana? Di atas aras, berada tinggi, menetap di atas aras. Kan begitu. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Dalam keadaan Allah di atas aras, Maha melihat apa saja yang kalian kerjakan. Fayakunu zahirul ayati, maka menjadilah lahir ayat ini, anna muqtada hadhil ma'iyati, bahwa sesungguhnya tuntutan ma'iyah ini, ilmuhu bi'ibadihi, ilmu Allah. Ya, mengetahui seluruh hamba-hambanya, wa basaruhu, dan penglihatan Allah bi'amali, melihat amalan-amalan hamba-hambanya, ma'a bersama uluwihi, bersama ketinggiannya, ketinggian posisinya. Ya, ketinggian posisi dirinya alaihim, yang di atas aras, atas ma'uluhi alaihim, bersama ketinggian posisi Allah ya atas mereka, kan Allah di atas seluruh hambanya. Wastiwa'ihi ala arsyihi, dan bersama keberadaan Allah Ta'ala di atas arasnya. La, tidak menuntut annahu subhanahu, wasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukhtalitun bihim, bercampur berbaur dengan mereka di bumi. Wala annahu ma'ahum fil ardi, yang tidak boleh menuntut bahwasanya Allah bersama mereka di bumi. Wa illa, dan jika tidak demikian, ya, lakana akhirul ayati munafidan li awwaliha. Jika tidak demikian, maka sungguh, maka adalah akhir ayat, wallahu bima ta'maluna basir, ini munafidun li awal ayat, yakni membatalkan bagian awal ayat. Ya. Ad-dalli ala uluwihi, awal ayat yang menunjukkan ketinggian Allah. Wastiwa'i ala arsyihi, dan istiwa'nya Allah di atas arasnya. Ya, jadi kalau jika tidak dimaknai demikian, bahwa kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan ilmu Allah, penglihatan Allah, mengetahui mereka, melihat mereka, sementara Allah sendiri dirinya di atas arasy. Jika tidak demikian, ya, wa illa lakana akhirul ayati munafidan li awwaliha dalli ala ulu istiwa' arasy. Maka jika tidak demikian, yakni yang diinginkan, yang ingin dibawa kepada percampuran, maka akhir ayat itu membatalkan yang awal ayat. Kenapa? Karena di awal ayat Allah menetapkan dirinya berada di atas arasy. Kemudian di akhir ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini akhir ayat dimaksud. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lakan akhirul ayat dimaksud apa? Penetapan ma'i. Kan di ayat ini ada dua yang ditetapkan, ya. Awal ayat menetapkan apa? Ulu, sifat ulu Allah, dan sifat istiwanya di atas arasy. Ini awal ayat. Naam. Itsbat uluwihi ala khalq ala jami' khalqihi wa wastiwa'ihi ala arsyihi. Naam. Ini awal ayat, yaitu thumma stawa 'ala al-'arsy. Akhir ayat menetapkan sifat ma'iyah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini akhir ayat yang dimaksud. Nah, jika ya tidak dimaknai bahwa maksud Allah bersama mereka ini artinya Allah bersama mereka dengan ilmunya, Allah bersama mereka dengan penglihatannya, sementara diri Allah terpisah sendiri di atas seluruh makhluk, di atas arasy. Jika tidak dimaknai demikian, maka akan terjadi kontradiksi awal ayat dengan akhir ayat. Bagaimana mungkin dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian bercampur di bumi, sementara di awal ayat Allah telah menetapkan dirinya di atas arasy? Ini kan bertentangan. Nah, ini menunjukkan batilnya ya apa yang diinginkan oleh mereka, oleh ahlul batil itu, yang ingin membawa ma'iyah, menuntut bahwa Allah bercampur dengan makhluk di bumi. Nah, ini akan kontradiksi dengan penetapan Allah di atas arasy setelah menciptakan langit dan bumi. Ya kan? Ketika dimaknai ma'iyah di sini menuntut ilmu Allah bersama mereka, yang mengetahui mereka semua, penglihatan Allah melihat mereka semua, tetapi dirinya, zatnya di atas arasy, di atas seluruh makhluk, maka tidak ada masalah. Jelas ya? Nah, ini maksud penjelasan Syekh. Fa idza tabayyana dzalika 'alimna, maka apabila hal itu telah jelas, 'alimna, kita pun mengetahui, anna muqtada kaunihi ta'ala ma'a ibadihi. Kita pun mengetahui, jika hal itu telah jelas, 'alimna, kita pun mengetahui, anna muqtada, bahwa sesungguhnya tuntutan kaunihi ta'ala ma'a ibadihi, tuntutan kebersamaan Allah Ta'ala bersama hamba-hambanya, annahu, bahwa sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui, ahwalahum, keadaan-keadaan mereka, wa yasma'u aqwalahum, mendengar ucapan-ucapan mereka, wa yara af'alahum, melihat perbuatan-perbuatan mereka, wa yudabbiru syu'unahum, mengatur urusan-urusan mereka, fayuhyi, maka Allah yuhyi, menghidupkan, wa yumitu, mematikan, wa yugni, menjadikan kaya, wa yufqiru, menjadikan fakir, miskin, wa yu'til mulka man yasha'u, memberi kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, wa yanzi'ul mulka mimman yasha'u, dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki, wa yu'izzu man yasha'u, memuliakan siapa yang Allah kehendaki, wa yudhillu man yasha'u, dan menghinakan siapa yang Allah kehendaki, ila ghairi dzalika, dan seterusnya, mimma taqtadhihi rububiyyatuhu, dari hal-hal yang dituntut oleh rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta, wa kamali sultanih, dan tuntutan kesempurnaan kekuasaannya. La yahjubuhu an khalqihi syai'un, tidak ada satu pun selain Allah yang menghalangi Allah dari makhluknya. Allah bersama makhluknya dan tidak ada yang menghalanginya dari makhluknya. Yani Allah bersama makhluknya dalam menguasai mereka, dalam mengatur mereka, ya, seperti yang kita dengar, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, melihat mereka semua, mendengar mereka semua, mengawasi mereka semua. Tidak ada sesuatu pun yang la yahjibuhu an khalqihi syai'un, tidak ada satu pun, ya, selain Allah yang menghalanginya dari makhluknya. Jadi Allah bersama mereka, itu maksudnya. Ya. Wa man kana hadza sya'nuhu, wa man kana hadza sya'nuhu, dan barang siapa perkaranya, urusannya seperti ini, yang kita dengar pemaparannya, fa huwa ma'a khalqihi, maka dia bersama makhluknya, haqiqatan, secara hakiki, bersama makhluknya secara hakiki, walau kana fawqahum, meskipun dirinya, zatnya di atas mereka, tetapi bersama mereka, walau kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan, meskipun bersama makhluknya secara hakiki, fa huwa ma'a khalqihi haqiqatan, maka dia bersama secara hakiki, walau kana fawqahum 'ala arsyihi haqiqatan, meskipun dia berada di atas arasnya secara hakiki. Jadi bersama makhluknya di sini sehakiki yang dimaksud adalah apa? Bersama mereka dengan apa? Ilmunya, penglihatannya, pengaturannya. Nah, apa yang telah kita dengar penjelasannya? Jelas ya? Kode? Nah. Kemudian Syekh menukil setelah itu kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah fi al-Aqidah al-Wasithiyah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Aqidah al-Wasithiyah, masdarnya dinukil di sini, safha 240, jalad ats-tsalits min majmu' al-fatawa li Muqasim fi fasl al-kalam 'an al-ma'iyyah, yaitu pada pasal pembahasan tentang ma'iyyah. Kata Syekhul Islam di sana, wa kullu hadha al-kalam alladhi dzakarahu Allah subhanahu, ya, من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anil dhununil kadhibah. Seluruh ucapan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu, ya, yakni ayatnya yang menetapkan bahwasanya annahu fawqal 'arsy, bahwasanya Allah berada di atas 'arsy, wa annahu ma'ana, dan bahwasanya Allah bersama kita, haqqun, itu adalah hak, benar, ada haqiqatihi, sesuai hakikatnya. Ini tadi yang di atas, ya, seperti kata Ibn Uthaymin, wa kana fahuwa ma'a khalqihi haqiqatan, maka dia bersama makhluknya secara hakiki, ya, sesuai hakikatnya. Tetapi hakikatnya apa? Haqiqatun taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala, hakikatnya adalah tentunya selaras dengan kesempurnaan diri Allah. Nah, la yuhtaju ila tahrif, tidak butuh ditahrif, dipalingkan, ya, ke makna yang lain. Walakin, akan tetapi, yusanu, dijaga, anil dununil kadiba, dari persangkaan-persangkaan yang dusta, yang batil. Dijaga dari persangkaan-persangkaan dusta yang batil, ya, seperti persangkaan orang yang memaknai bahwa Allah bercampur dengan makhluk, berbaur dirinya, zatnya berada di tengah-tengah makhluk. Nah, ini ada persangkaan-persangkaan yang batil dan dusta yang tidak benar. Nah, Allah bersama makhluknya secara hakiki sesuai keselarasan dirinya, yakni Allah bersama mereka, ya, dalam keadaan sementara Allah di atas aras, dirinya di atas aras sendiri, terpisah dari makhluk-makhluk, semuanya di bawahnya aras, ya, dan seluruhnya makhluk di bawahnya. Dan dengan itu Allah menyifati Allah bersama makhluknya. Dan itu menuntut, ya, Allah mendengar mereka, melihat mereka, mengetahui mereka. Karena Allah penguasa mereka, Allah yang mengatur kehidupan mereka, Allah yang menghidupkan, mematikan, menjadikan kaya, dan seterusnya kita dengar. Itu mana? Allah bersama mereka. Tidak ada yang menghalangi Allah dari makhluknya, tidak ada yang menghalangi dari penglihatannya, tidak ada yang menghalangi dari pendengarannya, tidak ada yang menghalangi dari, dan seterusnya. Wadih? Nah, bukan maksudnya zat Allah ada bercampur di tengah-tengah makhluk, dan itu hal yang tidak mungkin, karena diri Allah akbar min kulli syai, Allah maha besar, lebih besar, jauh lebih besar, tidak bisa dibandingkan. Bumi saja digenggam oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, yang menunjukkan kecilnya bumi. Nah, tidak ada apa-apanya dibandingkan diri Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian difahami dengan pemahaman persangkaan yang batil seperti itu, bahwa Allah bercampur, ya, menyatu dengan makhluk. Nah, ini untuk sampai di sini dulu, ya. Kemudian nukilan qaul Ibnu Taimiyah, keterangan Ibnu Taimiyah berikutnya kita baca nanti malam insyaallah pada isya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.